Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalil yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yakni ayat dalam surat Al-Ahqaf yang kelima dan yang keenam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu," dan siapa orang yang lebih sesat, "mimman yad'u min dunillah," dibandingkan orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada selain Allah, "man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah," makhluk-makhluk yang tidak bisa memberikan ijabah, yang tidak bisa memberikan pengabulan doa sampai pun nanti datangnya kiamat, "wa hum 'an du'a'ihim ghafilun," dan makhluk-makhluk itu sendiri mereka tidak mengerti, mereka tidak mengira, tidak menyangka doa dari manusia-manusia yang berdoa kepada mereka. "Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da," dan ketika nanti manusia di hari akhir mereka dikumpulkan di padang mahsyar, "kanu lahum a'daan," makhluk-makhluk yang diseru, yang diminta, yang didoai tadi akan menjadi musuh bagi orang-orang yang berdoa kepada mereka. "Wa kanu bi ibadatihim kafirin," dan mereka nanti di hari kiamat itu akan kafir dengan ibadah-ibadah tersebut. Maksudnya adalah mereka akan mengingkari ibadah dari orang-orang yang menyembahnya. Orang yang menyembah para nabi akan mengingkari ibadah mereka itu, penyembahan mereka. Orang-orang yang menyembah kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah, mereka juga akan mengingkari. Mereka yang menyembah malaikat, malaikat juga akan mengingkari. Mereka yang menyembah jin, jin juga akan mengingkari penyembahan itu, dan seterusnya. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan empat hal, empat poin yang menjadi dasar di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya di depan. Dan sudah kita terangkan maksudnya, "wa man adallu," siapakah orangnya yang lebih sesat? Bukan Allah tidak tahu, tapi istifham di sini adalah istifham ingkari. Bentuk pertanyaan namun yang diinginkan oleh Allah adalah pengingkaran. Artinya tidak ada lagi orang yang lebih sesat dibandingkan orang ini tadi. Dia mendapatkan empat hal yang sia-sia. Yang didoai tidak bisa menjawab doanya sampai datangnya kiamat. Kemudian yang didoai itu juga tidak memperhatikan doa mereka. Dan nanti di hari kiamat mereka akan mengingkari dan akan saling bermusuhan. Taib. Kita lanjutkan apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Makna-makna dari ayat ini sudah kita bahas, kita masuk ke al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayatain. Makna secara global dari dua ayat ini. Kata beliau hafizahullah, "Annallaha ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallah minal makhluqin mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya." Allah Subhanahu wa taala di sini menghukumi. Tepat beliau sebutkan hakama. Jadi bukan bayana, bukan menjelaskan, bukan memberitahukan kepada kita, tapi Allah menetapkan hukum, "bi annahu la adalla mimman da'a ghairallah," bahwa tidak ada satu makhluk yang dia lebih sesat dibandingkan orang-orang yang menyeru, berdoa, meminta atau yang semakna dengannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minal makhlukin, mereka minta, mereka apa namanya, menyeru, mereka berharap kepada sesama makhluk. Sudah sering kita terangkan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Sehingga siapapun, apapun yang mereka doai, yang mereka seru itu, posisinya adalah sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya beda jenisnya saja. Tayib. Mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya. Di mana makhluk itu hukum asal, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini di semua makhluk, la yaqdiru ala ijabati da'watihi. Makhluk itu tidak akan mampu menjawab doa dari makhluk yang lain fid dunya, ketika di dunia. Wala yash'uru bidu'a'i man da'ahu, dan mereka makhluk-makhluk yang diseru, yang didoai itu tadi, la yash'ur, tidak merasa bidu'a'i man da'ahu, adanya doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. La yash'ur di sini bukan maksudnya mereka tidak tahu sama sekali, tidak. Bisa jadi mereka mengetahui ada jin, dia tahu ada manusia yang minta ini. Malaikat, dia tahu ada manusia yang minta ini. Tapi maksudnya la yash'ur adalah la yubali. Dia tidak peduli dengan doa manusia satu ini tadi. Lah kenapa dia harus memperhatikan doa manusia ini sementara dia juga butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang disebut ghafil. Dia lalai dari doa-doa manusia yang berdoa kepadanya tersebut. Tayib. Wa idza qamatil qiyamah. Itu tadi dua poin yang menunjukkan kesesatan mereka, kebodohan mereka ketika di dunia. Dua poin berikutnya adalah bukti yang menunjukkan kesesatan mereka di akhirat. Wa idza qamatil qiyamah, dan nanti ketika ditegakkan hari kiamat, wa jumi'an nasu, dan manusia dikumpulkan semuanya, ay fil mahsyar, di padang mahsyar, ada man da'ahu wa tabarra'a min. Semua yang dia seru tadi akan berlepas diri dan akan memusuhi orang-orang yang meminta kepadanya. Tayib. Falaisa hadzal musyriku illa fi nakadin fid darain. Maka kondisinya seorang musyrik ini tadi, orang yang berdoa menyeru selain Allah Subhanahu wa taala tadi, illa fi nakadin, dia tidak ada kecuali dalam kondisi nakad. Di kitab Ana dicetakan ini sudah diberikan harokat dengan fathah nakadin. Kalau demikian berarti artinya dia apa namanya sangat marah. Jadi bagaimana tidak marah, dia harapannya seperti ini tidak ada ternyata. Dia berdoa kepada fulan harapannya seperti ini, ternyata dia tidak dapatkan. Tayib. Atau bisa juga dibaca dengan kasroh nakid. Kalau nakid sama dengan makna sebuah kata yang ada di dalam Al-Quran, Allah juga sebutkan dengan nakid. Nakid dengan kasroh maknanya adalah merana. Jadi dia bingung. Fiddarain, di dunia kebingungan, di akhirat juga kebingungan. Sesuatu yang diharapkan tidak didapatkan. Tayyib. La yahsulu ala ijabatin fid dunya. Di dunia dia tidak dapat ijabah dari doa itu. Minta kepada jin untuk diberikan rezeki, jin tidak bisa memberikan rezeki tersebut. Minta kepada malaikat dipermudah urusannya, malaikat juga tidak bisa memberikannya. Dan seterusnya, kiaskan kepada semua permintaan kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa tujhadu ibadatuhu fil akhirah. Dan nanti di akhirat pun semua bentuk ibadah, doa, permintaan, istighosah itu akan ditolak oleh makhluk-makhluk yang mereka mintai itu tadi. Ahwaju ma yakunu ilaiha. Padahal ketika di akhirat itu adalah kondisi di mana makhluk itu sangat butuh, sangat membutuhkan amalan, sangat membutuhkan bantuan. Kalau di dunia dia masih ada kesempatan, seandainya tidak dapat, misal contoh saja, usia dia 60 tahun, 40 tahun sebelumnya dia berada dalam kebimbangan, dalam kesesatan. Ketika sudah usia 41 mendapatkan hidayah, jatah umurnya 60 tahun, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, untuk mengoreksi diri 20 tahun. Ini kalau di dunia. Tapi ketika di akhirat tidak. Sekali engkau salah langkah di dunia, kemudian nanti di akhirat engkau dibangkitkan pada kondisi itu, sudah tidak ada lagi waktu untuk mengkoreksi, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri, ya itu sudah yang akan kamu dapatkan. Nah ini kata beliau rahimahullah, ahwaju ma yakunu ilaiha. Kondisi di mana semua manusia itu sangat membutuhkan, membutuhkan amalan, membutuhkan bantuan agar dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini makna secara umum dari dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Taib. Kemudian kata beliau, munasabatul ayataini lil bab. Kesesuaian atau hubungan dua ayat ini dengan bab. Bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala adalah tentang syirik pada istighatsah. Kata beliau hafizallah, anna fihima, hubungannya bahwa di dalam dua ayat ini al-hukma, terdapat hukum, ala man da'a ghairallah, terhadap orang-orang yang mereka menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Bi annahu adallu dhalin, bahwa mereka ini tadi adalah orang-orang yang paling sesat. Wa anna du'a ibadatun, dan yang kedua menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Faman sarafahu li ghairillah fahuwa musyrikun. Tayib, siapa yang memalingkan doa itu kepada selain Allah, maka dia adalah seorang yang musyrik. Tayib, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kesesuaian ayat ini atau dua ayat ini dengan bab beliau sebutkan dari dua poin. Poin yang pertama adalah tentang hukum terhadap orang yang beristighatsah kepada selain Allah. Kita sebutkan istighatsah meskipun beliau sebutkan tadi doa. Sudah sering kita bahas bahwa istighatsah itu termasuk salah satu dari jenis doa. Sehingga bisa kita langsung aplikasikan di bab ini, Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah, mereka adalah orang yang paling sesat. Baik, ini poin yang pertama hubungannya. Poin yang kedua ada di akhir judul. Beliau sebutkan judulnya aw yad'u wa ghairuh. Kesyirikan yang terjadi dalam doa. Tinjauannya adalah kembali kepada kaidah asal di mana doa itu adalah ibadah. Ketika doa adalah ibadah, maka ibadah jika dipalingkan sedikit saja untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan syirik, dan orang yang melakukannya adalah seorang musyrik. Taib, enggak peduli seberapa kadarnya. Intinya satu ibadah kamu palingkan sedikit saja untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu sudah syirik dan engkau terancam disebut dengan musyrik karena melakukan perbuatan syirik. Taib, banyak ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah dalil-dalil di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang asal kaidah ini, bahwa doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Saya tidak katakan doa bagian dari ibadah, tapi doa adalah ibadah. Taib. Kenapa demikian, doa adalah ibadah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Beliau bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu adalah mukh. Mukh kalau di jasad kita itu otak. Jadi inti dari sesuatu. Kalau doa mukhul ibadah berarti doa adalah inti dari ibadah. Taib. Kenapa? Karena tidak ada satu ibadah pun yang dia khalin anid du'a atau khaliyatin anid du'a, yang kosong dari doa. Ibadah apapun sebutkan contohnya, itu ada di dalamnya doa. Taib, baik doa masalah maupun doa ibadah, definisinya sudah sering kita sebutkan. Taib, di antara contoh dari dalil-dalil tersebut, yang pertama apa yang kita sebutkan tadi, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ad-du'a mukhul ibadah. Ini menjadi pondasi atau kaidah asal. Doa itu adalah inti dari ibadah. Dalil yang kedua, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Al-Hakim rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, wa antum, dalam kondisi kalian muqinuna bil ijabah, yakin dengan ijabah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini perintah Allah sebutkan ud'ullah, berdoalah kalian, dan Allah Subhanahu wa taala ikat dengan ijabah, dengan dikabulkannya doa. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini cukup untuk membuktikan bahwa doa itu adalah ibadah. Tayib, dalil yang lain, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, demikian juga Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdhabu alaihi." Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdhabu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Taib, afan, "Man lam yas'alillah yaghdhab." Karena tadi baca yaghdhabu salah. Malam yas'alillah yaghdhab alaihi. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Baik, sebagai jawab. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu akramu 'alallah yang lebih mulia di sisi Allah minad du'a dibandingkan dengan ibadah doa. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Ini hadis-hadis pendek tetapi semuanya menjadi kaidah di dalam Islam. Tayyib. Doa mukhul ibadah. Udah Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Malam yas'alillah yaghdham 'alaih laisa syai'un akram 'indallah minad du'a. Ini semuanya adalah kaidah-kaidah tentang doa. Baik, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita lanjutkan. Ma yustafadu minal ayatain. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat tadi. Faedah yang pertama, kata beliau hafizallah, annad du'a'a ibadatun. Bahwasannya doa adalah ibadah. Faman da'a ghairallah faqad asyraka syirkal akbar. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Wallahu a'lam. Yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u ghairallah fid dunya wal akhirah. Hadis ini terdapat ayat ini terdapat penjelasan syaqawati tentang sengsaranya. Syaqawah lawan dari sa'adah. Sa'adah adalah kebahagiaan. Sehingga syaqawah adalah kesengsaraan. Menjelaskan tentang kesengsaraan man yad'u, orang-orang yang menyeru ghairallah selain Allah. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kita sebutkan tadi. Al musyrik huwa fi nakadin fid darain. Seorang musyrik itu ada pada kondisi nakad, boleh nakad, boleh nakid. Dia sangat merana dan dia sangat marah dengan kondisi yang dia dapatkan itu tadi. Fid darain, di dua kehidupan, baik kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Tayyib, itu pasti karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukumnya. Tayyib. Nomor tiga. Faedah yang ketiga. Annasyirka huwa a'dhamu dhalal. Ayat ini juga menunjukkan bahwa perbuatan syirik adalah kesesatan yang paling besar. Kesesatan yang paling besar, paling nyata. Tidak ada yang lebih sesat jalannya dibandingkan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Faedah yang keempat, kata beliau hafizallah, itsbatul ba'tsi wal hasyri lil jazaa. Ayat ini juga menunjukkan tentang penetapan sekaligus menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Berarti kita semua harus meyakininya. Menetapkan al-ba'ts, adanya hari kebangkitan. Wal hasyr, dan hari pengumpulan. Ba'ats pada tiupan sangkakala yang kedua. Hasyr setelah itu. Lil jazaa, tujuannya apa ba'ats dan hasyr tadi? Kenapa makhluk itu dibangkitkan lagi dan kenapa makhluk itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar? Tujuannya adalah lil jazaa, untuk pembalasan amalan. Amalan yang mana? Amalan yang mereka lakukan di dunia. Tidak ada yang lain. Bukan amalan ketika setelah mereka meninggal, bukan juga amalan ketika mereka telah dibangkitkan dia setelah hari kiamat nanti. Tayyib. Jadi, semua amalan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimintai pertanggungan jawabnya adalah amalan kita semasa di dunia. Tayyib. Dan itu pun tidak semuanya. Hanya yang sudah tercatat ketika seorang itu sudah baligh, sudah mulai dicatat sendiri semua yang berkaitan dengan dia, baik dosa maupun pahala sampai dia meninggal. Tayyib. Faedah yang kelima, annal authana la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu. Ayat ini menjelaskan bahwa al authan, meskipun disebutkan lafadznya al authan tapi masuk juga di sini al asnam, semua berhala. Apa bedanya al-awthan dengan al-asnam, wathan dengan sonam? Tafadhal. Bedanya wathan dengan sonam. Naam, sonam. Tayyib, ahsan. Sonamun, jamaknya asnam, adalah berhala-berhala yang sudah dibentuk menjadi satu bentuk makhluk, tergantung siapa yang berimajinasi. Al-awthan lebih umum dibandingkan itu. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya watan. Jadi beliau sebutkan di sini al-awthan, nanti jangan difahami hanya watan-watan saja. Masuk juga di dalamnya sonam. Ayat ini menunjukkan bahwa semua berhala la tasma'u man da'aha, tidak akan mendengar doa orang yang menyerunya, tidak akan bisa mendengar. Wala tastajibu lahu, dan mereka tidak akan bisa menjawabnya, maksudnya mengijabahinya, tidak bisa. Aksu ma yatasawwarul musyrikuna fiha, yang pertama tadi adalah ketetapan dari Allah bahwa semua watan, semua berhala, apapun yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendengarkan doa dan tidak bisa mengijabahi doa. Ini hukum Allah. Baik. Tapi kata beliau hafizullah, aksu ma yatasawwarahul musyrikuna fiha. Hukum yang ditetapkan oleh Allah ini ternyata terbalik dengan apa yang dipikiran manusia. Dipikiran orang-orang musyrik tadi itu. Orang-orang musyrik mereka yatasawwar fi dhihnihi, tergambar, ingin di dalam apa namanya otaknya, di dalam benaknya itu, bahwa apa yang dia seru selain Allah itu, apa yang dia mintai selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjawab, bisa memberikan sesuatu kepada dia. Taib, apapun itu, entah yang disebut dengan dewa-dewa, entah yang disebut dengan apa namanya tuhan-tuhan yang lain selain Allah, mereka berdoa, mereka meminta kepada orang-orang mati yang ada di kuburannya, baik kuburan keramat maupun yang tidak keramat, tempat-tempat keramat ataupun yang tidak keramat. Orang-orang musyrik ini yatasawwar, mereka mengira dan mereka tergambar bahwa pasti bisa makhluk ini yang namanya dewa ini pasti bisa kalau diminta. Tapi padahal hukum Allah menetapkan sebaliknya. Selama dia makhluk, dia tidak akan bisa mendengar doamu. Bukan mendengar apa namanya hakiki ya. Mendengar seperti kita mendengar suara, bukan. Tapi maksudnya adalah dia perhatian dengan doa itu dan menjawab, mengijabai. Ini yang dimaksud. Dia akan bisa selama dia makhluk. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendengar doa dan Allah yang memiliki hak untuk mengijabahi doa itu. Sebanyak apapun doa yang antum minta, minta saja kepada Allah. Baik. Tidak ada batasan. Harus mintanya cuma ini, cuma itu, tidak. Antum minta apa saja, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas di apa namanya kajian Riyadhus Shalihin pekan sebelumnya, hari Senin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis kursi, wahai Ibnu Adam, seandainya seluruh kalian, insakum wa jinnakum, manusia dan jin, yang awal dan yang akhir, qamu fi sa'idin wahidin, mereka kalian berdiri semuanya di satu tempat yang sama, fasa'aluni, dan kemudian kalian semua minta kepadaku dalam satu waktu yang sama dengan banyak permintaan, fa'aqaitu kulla wahidin minkum mas'alatahu, lalu aku berikan kepada masing-masing kalian semua yang dia minta. Kaidahnya, tidak ada manusia yang ketika diberikan keluasan dia cukup. Tidak akan mungkin. Kebanyakan manusia, dan hukum asalnya memang seperti itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Ini hukum asal manusia. Siapapun dia, kita pun juga seperti itu. Manusia itu kalau diberikan sedikit keluasaan yang terbuka, dia pasti akan minta yang lebih banyak. Tayib. Nah, posisi asal manusia seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi memberikan kesempatan, sudah kamu minta apapun yang kamu inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada enggak manusia yang minta hanya sedikit? Ya Allah, saya minta kecukupan hari ini saja, enggak yang lain. Cukup? Tidak. Pasti dia akan minta, ini mumpung Allah berikan semua yang dia minta. Minta yang paling banyak, sebanyak-banyaknya kalau bisa. Nah itu dilakukan oleh semua manusia, semua jin, dari manusia yang pertama Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia yang terakhir tadi, di satu tempat yang sama. Mintanya dengan suara yang sama. Kita saja bingung mendengarkan suara dari beberapa orang di satu waktu, mintanya semua bareng dan mintanya semua macam-macam. Bisa antum mendengarkan fulan tadi minta apa, fulan minta apa, fulan minta apa, itu sudah pusing. Nah Allah tempatkan kita semua di satu tempat yang sama, semua meminta dalam satu waktu yang sama dan permintaan yang tidak sedikit, semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun kata Allah subhanahu wa ta'ala, mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku kata Allah, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di dalam lautan. Angkat kembali jarum itu, seberapa sih yang bisa diambil oleh jarum itu dibandingkan dengan luasnya lautan? Tidak ada artinya. Intinya, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat motivasi untuk kita, terdapat hasungan dari syariat untuk kita bahwa jangan pernah bosan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hari ini engkau minta 100 permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah. Besok hari berikutnya mau minta lagi 100, minta sudah, tidak apa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada satu dari permintaan itu yang kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga gugur semua amalan kita. Kenapa? Syirik. Dan syirik itu tidak ada toleransinya. Ini harus sering kita perhatikan. Kenapa? Di akhir zaman sekarang ini, di akhir-akhir ini, banyak orang yang menyepelekan perbuatan syirik. Dia muslim katanya, tinggal bersama keluarga muslim, ayahnya, ibunya muslim, anak-anaknya muslim, dan dia juga terbiasa dengan adat ibadah seorang muslim, tapi keyakinannya dengan entengnya menyepelekan surga, menyepelekan neraka, menyepelekan kesyirikan. Tayyib, masalah besar ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan itu, ini harus selalu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka yang hidup di luar sana, gabung dengan orang-orang di luar sana, nanti akan terpengaruh dengan pemikiran ini. Sedikit saja bisa merusak keimanan putra-putri kita. Meskipun dia masih, katakanlah usianya 6, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, tetap lindungi dia. Supaya tidak terkontaminasi akidahnya ini. Supaya dia tetap mawas diri dari kesyirikan. Tidak latah ikut-ikutan dengan orang-orang di luar sana yang menyepelekan kesyirikan. Kenapa? Sia-sia ibadahmu. Bertahun-tahun engkau rajin membaca Al-Quran, bertahun-tahun memperhatikan sholat, puasa, bersodakah, berzikir kepada Allah, menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Itu semua kita harapkan apa? Kita harapkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita tidak memperhatikan satu masalah saja terkait kesyirikan, kita terjatuh di dalamnya dan kita menganggap enteng, hilang semua ini tadi. Nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan didatangkan amalanmu besar, tapi kemudian semuanya diubah menjadi tanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diubah menjadi debu. Faja'alnahu haba'an manthura, kami akan jadikan amal kalian itu nanti seperti layaknya debu yang berterbangan. Sudah harapannya seperti gunung Uhud, ini amalan kita bawa, insya Allah selamat, insya Allah saya bisa berharap surga. Tapi ketika didatangkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, langsung disidang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan semuanya haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan, hancur sudah, hilang ditiup angin. Mau apa yang kita bawa? Gunung besar dari amal kita tadi sudah hilang. Sebab apa? Satu perbuatan kesyirikan. Tayyib. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Fadah yang terakhir, yang keenam. Kata beliau hafizallah, anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah. Bahwa beribadah kepada Allah semata, fiha, di dalamnya, hak di sini kembali ke sebelumnya, yaitu ibadah. Di dalam ibadah itu khairud dunya wal akhirah, terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tidak ada yang sia-sia dengan engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya tadi, kesyirikan. Intinya itu, kesyirikan. Kita sering belajar, kita sering taklim, sering ngaji, masalahnya syirik terus. Jangan pernah bosan. Kenapa? Perbuatan syirik itu menghantui kita setiap hari. Jadi tidak cukup belajarnya hanya satu tahun, misal 12 kali saja. Setelah itu sudah merasa cukup, saya sudah kenal kesyirikan, saya sudah kenal bagaimana cara menjaga tauhid, terus sudah, tidak. Ilmu boleh kita dapatkan satu kali, tapi pengamalan harus setiap hari. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalil yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, menunjukkan tentang kesyirikan dalam istighatsah. Kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qawlihi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml ayat ke-62, kata Allah azza wa jal, amman yujibul muqtarra idha da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. Tayyib. Ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amman yujibul muqtarra. Amman. Tayyib. Ini asalnya terdiri dari dua kata. Yang pertama am, yang kedua man. Kalau letter lead-nya artinya am itu ataukah, man siapa. Tayyib. Itu kalau diterjemahkan letter lead. Tapi kalau disatukan seperti ini, amman, maka maksudnya adalah, kata beliau hafizullah, aiman huwa, siapakah dia? Yujibul muhtarra, yujibu yang bisa menjawab, mengijabahi. Al-muhtarra, muhtar adalah al-makrub alladhi massahuddur. Seorang yang berada dalam kesulitan. Alladzi massahuddur, yang sedang tertimpa kejelekan. Ini disebut dengan muttar. Kata Allah, siapakah yang bisa menjawab orang yang kesulitan? Idza da'ahu, jika orang itu tadi menyeru atau berdoa kepadanya. Siapa yang bisa menjawab orang itu tadi? Ini muttar itu orang-orang yang benar-benar dalam kondisi sedang kesulitan. Dia benar-benar minta, berarti dia itu sangat butuh. Dia sudah pusing dengan kesulitan yang dia hadapi. Nah, ketika dia meminta kepada satu objek tertentu, kira-kira siapa objek yang bisa dengan benar-benar menghilangkan kesulitan dia tadi? Yang bisa melepaskan tali penat hidupnya tadi, siapa? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua pertanyaannya Allah. Wa yakshifus su. Siapa juga zat yang bisa yakshifu as-su? Yakshif itu membuka, menyingkap. As-su kejelekan. Siapa pula objek yang bisa membuka, menghilangkan kejelekan dari kita itu? Wa yaj'alukum khulafa al-ard. Pertanyaan yang ketiga. Siapa juga objek yang bisa menjadikan kalian khulafa al-ardi? Khulafa itu jamak dari khalifah. Arti asalnya adalah pemakmur. Orang yang memakmurkan bumi. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallah, khulafa al-ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, al-idhafatu bima'nafi. Kalimat idhofah atau idhofah itu adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya di depan, khulafa. Al-ardi adalah mudhof ilaih. Nah, bagi yang belajar bahasa Arab, insya Allah tahu bahwa susunan idhofah, mudhof ilaih itu membawa makna, huruf jir di dalamnya. Entah itu makna fi, makna min, dan makna ilah. Di sini, khulafa al-ardi, kata beliau, al-idhofatu bima'na fi. Susunan mudhaf-mudhaf ilaih ini membawa makna huruf jar fi. Berarti kalau dia membawa makna huruf jar fi, maksudnya adalah khulafa'a fil ard. Siapa yang bisa menjadikan kalian khalifah, orang-orang yang memakmurkan fil ardi, di bumi Allah. Ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ard. Satu generasi akan memakmurkan bumi, menyusul generasi berikutnya. Jadi terus satu generasi memakmurkan bumi, selesai generasi mereka ini, akan ada lagi generasi berikutnya yang juga memakmurkan bumi, seterusnya semenjak Allah turunkan Adam alaihi salatu wassalam sampai nanti datangnya hari kiamat. Dan turunnya Adam alaihi salatu wassalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang disiapkan oleh Allah sebagai Khulafa al-ard, sebagai khalifatul ard, pemakmur-pemakmur bumi. Jadi bumi, dunia kita ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuk hidup manusia, bukan di planet yang lain. Tidak akan bisa kehidupan di sana, bagaimanapun manusia mengusahakannya. Kenapa? Yang disiapkan untuk kita itu ya bumi ini. Itu sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah tetapkan, nanti aku akan jadikan khalifah di muka bumi ini. Para malaikat bertanya, siapakah itu? Mereka menanti. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam dari tanah liat, dibentuk oleh Allah. Satu persatu hidup menjadi manusia sempurna, Adam alaihi salatu wassalam. Begitu Adam tercipta, para malaikat mereka kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau ciptakan makhluk ini yang akan merusak bumi." Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa malaikat sadar akan asal sifat manusia itu, pasti merusak. Karena beda penciptaannya dengan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan ketika Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah jadikan asal malaikat itu sebagai makhluk yang tunduk, makhluk yang taat 100% kepada Allah. Tidak akan ada malaikat yang bermaksiat. Kekuatannya juga Allah ciptakan 100%. Sudah kita bahas di kajian usul iman. Kekuatannya Allah ciptakan 100% untuk tunduk taat terhadap perintah Allah itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan satu perintah kepada malaikat, engkau perintahnya ini, tugasnya ini. Dia akan bisa menjalankan tugasnya itu sempurna. Ini malaikat. Jadi tidak ada malaikat yang menjalankan tugasnya separuh-separuh, tidak. Dia pasti akan bisa menjalankannya dengan sempurna. Nah, kesempurnaan malaikat itu ketika Allah ciptakan Adam dari tanah, bentuk sudah dilihat oleh mereka. Ini berbeda, ini bukan malaikat. Sehingga tidak mungkin manusia itu memiliki sifat-sifat malaikat. Maka inilah malaikat faham. Ya Allah, Engkau akan jadikan makhluk-makhluk yang akan merusak bumi. Baik. Jin sudah ada belum ketika itu? Ketika Adam diciptakan? Sudah. Jin lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min mari jin minar, dari api yang menyala-nyala. Sudah diciptakan. Salah satunya adalah iblis. Nah, iblis ketika itu juga sama, pernah diberikan perintah, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menguasai alam semesta ini, termasuk salah satunya adalah bumi ini. Menjadi salah satu yang diurus oleh iblis, laknatullah alaih, sebelum dia tidak mau sujud terhadap Adam. Jadi malaikat sudah tahu siapa iblis dan bala tentaranya ini. Mereka yang tercipta dari api, ngerti. Ketika itu mereka adalah makhluk-makhluk yang taat, termasuk iblis sendiri adalah makhluk yang taat. Nah, berbeda ketika Allah ciptakan Adam dari tanah. Sudah ada pembandingnya. Kalau malaikat jelas tidak mungkin. Kalau dari bangsa jin yang diciptakan dari api, seperti itu kondisinya, juga tidak mungkin. Ini pasti makhluk yang lain. Makanya mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, itu panjang kisahnya di situ, bagaimana dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Nah, saat mereka semuanya diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, sujudlah semua malaikat tanpa terkecuali. Ini kondisi asal malaikat ini, tidak akan dia bermaksiat kepada perintah Allah. Semuanya sujud kecuali satu, iblis. Dia memang bukan dari malaikat, makanya dia bisa membangkang, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Merasa lebih baik ketika itu. Dia merasa memiliki keistimewaan, merasa memiliki jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujub memandang rendah Adam alaihi salatu wassalam yang fisikalnya lebih kecil, yang penciptaannya lebih lemah. Maka tidak mau iblis sujud. Berulang kali diperintahkan oleh Allah, tidak mau sujud. Setelah itu baru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada diri iblis alaihi laknatullah alaihi dicabut oleh Allah. Ketampanannya dicabut oleh Allah. Kekuasaannya dicabut oleh Allah. Jabatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya, keutamaannya, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia bisa di sekeliling surga. Itu juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan diancam nanti akan menjadi penghuni neraka, dia dan semua bala tentaranya. Baik. Iblis bukan makhluk yang bodoh ketika itu. Ketika Allah melaknat dan dia tahu maksud dari laknat Allah, Ketika Allah menetapkan dia akan selama-lamanya kekal di dalam neraka dan dia tahu apa maksudnya. Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku tidak ingin tinggal sendirian di neraka tadi. Aku bersumpah dengan zat-Mu bahwa aku akan sesatkan semua anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Tidak mau sendirian. Tidak mau hanya bangsa jin, syaitan saja yang masuk ke dalam neraka. Tapi anak keturunan Adam juga harus ada yang menemani iblis di dalam neraka." Sengaja saya tidak nukil ayatnya karena banyak apa namanya bentuk ayatnya. Intinya itu tadi. Iblis bersumpah bahwa akan menyesatkan anak keturunan Adam. Kecuali satu. Satu jenis hati, bukan satu manusia. Satu jenis hati yang ada pada tiap-tiap manusia itu. Hati siapa itu? Satu hati milik manusia ini tidak akan bisa disesatkan oleh iblis lanatullah alaih. Dan itu ada di sumpah iblis. Disebutkan oleh Allah lebih jelas di dalam surat Al-Hijr. Allah sebutkan di sana. Lauqiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Termasuk sumpahnya adalah illa ibadaka minhum. Kecuali ya Allah, hamba-hambamu, anak keturunan Adam ini, al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Jadi dia yang menjaga keikhlasan di dalam hatinya. Perhatikan ikhlas itu. Ikhlas apa? Sudah sering kita bahas. Jadi keselamatan kita, janji dari Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga dan dibebaskan dari neraka kepada kita, itu tidak berkaitan dengan manusia siapapun. Tidak berkaitan dengan pujian mereka dan tidak berkaitan dengan celaan mereka. Hatimu yang penting. Bagaimana manusia mencelamu kalau hatimu adalah hati yang ikhlas, Allah insya Allah akan selamatkan. Tapi bagaimanapun manusia memuji engkau, jika di dalam hatimu tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah engkau. Tidak akan bermanfaat pujian-pujian itu dan tidak akan berfungsi pujian-pujian tersebut. Saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya kita dengan Allah, tidak ada fulan, tidak ada fulan, tidak ada fulan. Istrimu tidak ada, anakmu tidak ada, temanmu tidak ada, saudara-saudaramu tidak ada, guru muridmu tidak ada semua. Siapa yang tersisa? Hanya kita dengan Allah. Maka perhatikan ketakwaan kita, keikhlasan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus ingin kita berjalan di jalan yang benar, istiqomah di jalan yang lurus, keikhlasan. Ini penting. Ikhlas itu tidak dijaminkan hanya kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang apa namanya mereka sudah katakanlah sepuh-sepuh saja, tidak. Ikhlas itu ada pada hati manusia siapapun dia. Tidak peduli usianya berapa, tidak peduli bagaimana ilmunya dia, tidak peduli apa namanya bagaimana kondisi dia. Yang penting ada keikhlasan, Allah selamatkan dia. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang yatahari, yang berusaha untuk menjaga keikhlasan di dalam hati kita. Tayib. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perkara tadi, siapa yang bisa menjawab doa orang yang kesulitan? Siapa yang bisa menyingkapkan kejelekan dan siapakah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini? Tentu di sini tidak ada jawabnya. Pertanyaan ini adalah istifham, ingkari dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang mengandung pengingkaran bahwa tidak ada selain Allah yang bisa menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Tidak ada selain Allah yang bisa membukakan keburukan kalian. Tidak ada selain Allah yang bisa menjawab kesulitan-kesulitan kalian. Hanya Allah. Maka kemudian setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A ilahum ma'allah, hai manusia. Adakah ilah bersama Allah?" Bukan adakah ilah selain Allah. A ilahum ma'allah, adakah ilah bersama Allah? Kalau selain Allah berarti menafikan Allah. Mafhum? A ilahun ghairallah, apakah ada ilah selain Allah, berarti akan dinafikan oleh Allah. Tapi di sini a ilahun ma'allah untuk menafikan kesyirikan, bukan ilahnya. Apakah ada ilah yang engkau berhak sembah dia selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Allah itu akan tetap diibadahi. Akan tetap ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datangnya hari kiamat. Tapi di samping itu ada juga orang-orang yang ternyata dia beribadah menyembah bukan kepada Allah. Nah, pertanyaan dari Allah, "A ilahum ma'allah?" Apakah ada ilah bersama dengan Allah tadi? Allah yang memang berhak disembah, terus ada lagi yang disembah oleh manusia? Disandingkan posisinya seperti Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya menutup ayat ini, qalilan ma tadzakkarun, sungguh kalian hai manusia sedikit sekali kalian itu mau mengingat. Sedikit sekali kalian itu mau berpikir. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, qalilam matadzakkarun ay tadzakkaruna tadzakkuran qalilan. Kalau sampai bisa terjadi ada manusia yang dia menyembah selain Allah, padahal Allah itu juga disembah oleh orang-orang yang menyembahnya. Tadzakkaruna, kalian hai manusia kok sedikit sekali, qalilan fi 'azamatillah, sedikit sekali mengingat, berpikir tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah. Wa ni'amihi 'alaikum, kok sedikit sekali kalian itu mengingat tentang nikmat Allah. Ini pertanyaan kepada mereka, orang-orang yang berbuat kesyirikan atau yang memalingkan doanya, memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana supaya ikhlas? Ingat-ingat kenikmatan Allah kepada kita. Ya Allah berikan kedua mata untuk kita. Gunakan mata itu untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kalau engkau ingat nikmat ini asalnya dari Allah, bukan dari siapapun selain Allah, tidak akan mungkin tega untuk melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga semua yang ada di dalam badan kita ini. Ini semuanya pemberian dari Allah. Kok kita berterima kasihnya bukan kepada Allah? Diperintahkan beribadah hanya kepada Allah, tidak mau. Diperintahkan berdoa kepada Allah, tidak mau. Takutnya hanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, tidak mau. Takutnya kepada yang lain, berharapnya juga kepada yang lain, dan seterusnya. Taib. Falidzalika asyraktum bihi ghairahu fi ibadati. Kalau kalian sedikit mengingat keagungan dan kenikmatan Allah, lidzalika, oleh sebab itulah. Lamnya di depan itu lam ta'lil, menunjukkan sebabnya. Maka sebab itulah asyraktum, kalian akan mudah berbuat kesyirikan. Bihi, dengan Allah, ghairahu, kepada selain Allah. Taib. Fi ibadatihi, pada ibadah kepada Allah. Taib. Allah ta'ala a'lamu bissawab. Ini ayat yang terakhir atau ayat yang keempat yang disebutkan oleh beliau sebagai dalil. Mana secara umumnya ana baca ringkas karena sudah terkandung dalam apa yang kita jelaskan di atas tadi. Mana secara umum dari ayat ini, yahtajju ta'ala 'alal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala yahtajju, berhujjah nih, 'alal musyrikin, kepada orang-orang musyrik, fittikhadhihim asyufa'a, dalam pengambilan mereka syufa'ah. Syufa'ah jamak dari syafi'. Dalam pengambilan mereka orang-orang yang bisa memberikan syafaat, min dunihi, selain Allah, bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabatillah, padahal mereka sudah tahu, wa aqarru, dan mereka meyakini, mengakui, min ijabatillah, bahwa Allah yang bisa menjawabnya. Lahum, untuk mereka, indama, ketika yad'unahu, mereka minta kepada Allah, fi halisyiddah, saat dalam kondisi susah. Manusia itu sebetulnya tahu, apalagi kalau dia sedang dalam kondisi susah, baru keluar murninya tauhidnya, baru keluar. Hatta musyrikin zaman dahulu, Quraisy zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa fatrah, masa kekosongan wahyu itu, mereka berbuat kesyirikan. Bahkan di apa namanya, ditaruh di sekitaran Ka'bah itu ada 300 lebih berhala. Semuanya adalah sesembahan dari Quraisy dan yang di sekitarnya. Bayangkan, enggak sedikit loh. Jadi di Ka'bah itu, di sekitaran Ka'bah, bukan hanya Latta yang dahulu adalah orang yang biasa mengadon roti di atas sebuah batu, ketika dia meninggal batu itu dikeramatkan. Tujuan awal orang yang mengeramatkan batu itu adalah untuk mengingat jasa dari seorang ini tadi yang disebut dengan Latta, yang dia membuat adonan roti dibagikan kepada jamaah haji ketika itu. Tapi generasi berikutnya tidak tahu apa yang diinginkan oleh orang tuanya, hilang sudah maksud itu. Generasi berikutnya lebih parah lagi, terus berjalan generasi demi generasi, akhirnya mereka menganggap, oh, orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu menghormati atau mengagungkan batu ini, jadilah dia berhala Latta. Ternyata di sekitar Ka'bah bukan hanya Latta yang besar itu, banyak lagi berhala-berhala, ratusan. Ini di sekitar Ka'bah loh, dahulu loh, tempat yang paling suci, tempat yang paling utama di muka bumi ini, diletakkan berhala. Seperti apa kesyirikan mereka? Tapi nyatanya ketika mereka berada dalam kondisi yang paling sempit, yang paling susah, lupa dengan berhala-berhala yang mereka ibadahi ini tadi, hilang semua. Ingatnya hanya kepada hanya kepada Allah. Baru keluar ikhlasnya itu, baru keluar tauhidnya. Orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit bersemayam di atas arsy-Nya sana. Boleh mulutnya mengingkari, tapi hatinya tidak akan bisa mengingkari. Fitrahnya manusia tidak akan bisa mengingkari. Kalau dia berharap menengadahnya kemana? Ke atas. Kalau dia katakan Allah di mana-mana, berdoa mau ngadap kemana? Mengangkat tangan mau kemana? Sebanyak apapun keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala tidak di atas arsy. Nyatanya ketika mereka berdoa akan mendongakkan kepala ke atas dan mereka akan mengangkat tangannya ke atas berharap Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas. Taib. Kita lanjutkan. Wa kasyfihi su'an nazil bihim. Siapa juga yang bisa menghilangkan kejelekan yang turun menghampiri mereka itu tadi. Wa ja'lihim khulafa'a fil ard ba'da amwatihim. Dan siapa juga yang mentakdirkan ada khalifah-khalifah berikutnya, ada pemakmur-pemakmur bumi berikutnya setelah mereka meninggal, ada anak-anaknya yang akan memakmurkan bumi. Anak-anaknya meninggal akan ada cucu-cucunya yang melanjutkan seterusnya sampai hari kiamat nanti. Tayib. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur. Kalau seandainya alihatuhum, sesembahan-sesembahan mereka itu tadi selain Allah, la taf'alu syai'an, tidak bisa melakukan sesuatu apapun sedikit pun min hadhil umur. Dari perkara-perkara ini tadi, tidak bisa menjawab doa ketika sulit, tidak bisa mengangkat kesusahan, dan tidak bisa menjadikan ada pemakmur bumi. Fakaifa biman ya'budunaha ma'allah. Maka bagaimana biman ya'budunaha, akal dari orang-orang yang menyembah selain Allah tadi itu tadi, yang menyembah ilah-ilah lain padahal ada Allah. Kemana akalnya? Kemana pikirannya? Tayyib. Walakinnahum la yatadzakkaruna ni'amallah. Itu terjadi sebab lakinnahum, karena mereka la yatadzakkarun, tidak mau mengingat ni'amallah, nikmat-nikmat Allah alaihim, atas mereka. Illa tadzakkuran qalilan, kecuali hanya sedikit saja. Oh, sekedar tahu saya itu diciptakan oleh Allah. Saya itu diberikan nikmat oleh Allah, hanya sebatas itu. Tidak mendetail dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nah, kita Ahlussunnah harus sering mengkoreksi diri, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang di sana yang kita katakan mereka orang-orang yang tersesat jalannya, mereka sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ada nikmat disyukuri, selalu diingat, oh ini nikmat berasal dari Allah, dan apa yang harus saya lakukan atas nikmat ini. Ini mereka. Ahlussunnah harus lebih berhak. Mereka bukan termasuk orang-orang yang yatadzakkaruna tadzakkuran qalilan bi ni'amillah. Hanya sedikit mau mengingat Allah, cukuplah nikmat Allah sekarang ini sudah. Enggak, detailkan ada nikmat datang kepadamu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari kita mengenal, mengulang-ulang, mengingat-ingat nikmat Allah, enggak akan ada keluh kesah. Enggak akan ada yang namanya seolah-olah kita ini merasa manusia yang paling merana di muka bumi ini. Kok saya begini, kok saya begitu, tidak akan ada. Kenapa? Nikmat Allah itu lebih banyak dibandingkan sedikit yang hilang dari kamu. Satu hilang, masih ada 20 yang lain yang Allah berikan kepada kamu. Jangan terlalu kita sering melihat nikmat orang lain. Hanya akan sedih kita melihat nikmat orang lain. Fokus saja pada diri kita ini. Berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Taib. Oleh karena itu Nabi SAW membimbingkan kepada kita, ini harus sering kita letakkan di depan. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Hai kalian orang-orang yang beriman, unzuru, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Kita semua hidup di dunia ini itu punya nikmat, diberikan nikmat, diberikan rezeki. Tidak ada manusia satu pun yang hidup di dunia tanpa rezeki, tanpa nikmat. Tidak ada. Kita semua punya nikmat dan kita semua punya rezeki. Tapi untuk menjaga syukur itu, lihat ke bawah. Hari ini kita mendapatkan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala, A, B, C sampai Z. Kalau Z masih kurang, teruskan saja abjad yang lain. Ini nikmat Allah untuk saya. Cari orang-orang yang hari ini tidak mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan. Itu caranya menjaga syukur. Kata Nabi, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan sekali-kali kalian lihat ke atas. Orang-orang yang mendapatkan nikmat lebih banyak. Jangan, lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas akan selalu kurang kita. Loh, fulan sudah punya ini, saya belum. Fulan sudah begini, saya belum. Fulan begini, saya belum. Terus hati kita akan gelisah, akan sedih dengan itu. Kata Nabi SAW, kenapa anda boleh lihat ke atas? Fa'innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu akan lebih berguna untuk kalian, dan itu adalah hal yang penting untuk kalian lakukan. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian itu tidak menyepelekan, merendahkan nikmat Allah untuk kalian. Jadi kita tidak merendahkan nikmat Allah, bersyukur selalu atas nikmat yang diberikan kepada kita. Lihat ke bawah, lihat ke bawah, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, walidzalika waqa'u fi syirki. Kalau orang sedikit mengingat nikmat Allah, dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kecocokan atau hubungan antara ayat ini dengan bab, ana kira cukup jelas. Kata beliau hafizallah, anna fiha butlanal istighatsah bi ghairillah. Dalam ayat ini jelas menunjukkan batilnya istighatsah kepada selain Allah. Kenapa batil? Li'annahu la yujibul muqtarra wa yakshifu su'an nazil wa yuhyi wa yumit siwahu. Karena tidak ada satu zat pun yang bisa menjawab doa orang yang benar-benar kesulitan, yang bisa menghilangkan keburukan yang sedang turun, dan bisa mematikan, menghidupkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cukup dalil. Tayyib, yang terakhir kita lanjutkan. Ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, butlanul istighathati bighairillah, batilnya istighathah kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara-perkara la yaqdiru alaihi, yang tidak berkuasa atasnya illallah, kecuali Allah. Kalimat terakhir ini sebetulnya tidak disebutkan pun tidak butuh. Jadi jangan disalahpahami, butlanul istighathah bighairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, batilnya istighathah kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak ada kuasa, tidak ada yang menguasai, yang mampu kecuali Allah. Jangan ditanya, loh berarti kalau ada yang mampu selain Allah, boleh beristighfar kepada selain Allah? Tidak. Cari saja siapa makhluk yang mampu selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk hal-hal di atas. Tidak ada. Jadi itu hanya sekedar kalimat pelengkap dan penegasan saja. Bukan kita tarik mafhum mukhalafah, tidak. Yang kedua, annal musyrikina muqiruna bitauhidir rububiyah walam yudakhilhum dzalika fil Islam. Ini juga kaidah, harus sering kita ingat. Orang-orang musyrik, muqiruna bitauhidillah, mereka itu mengakui, meyakini tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya. Walam yudakhilhum dzalika fil Islam. Tapi tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini jangan ditanya, dan masih ada kok orang sampai sekarang apa namanya, KTP-nya Islam, ngakunya Muslim, dia hidup juga di komunitas Muslim dan seterusnya, pokoknya lengkap dia sudah, sempurna seorang Muslimnya. Tapi dia meyakini cukup, yang penting kenapa? Saya tahu Allah adalah Rob saya. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau belajar caranya membaca Al-Quran dan seterusnya. Masih Muslim tidak orang yang seperti ini? Muslim tidak orang yang seperti ini? Katakan kepada dia, Rasulullah SAW dahulu diutus bukan kepada orang-orang yang tidak tahu siapa Allah. Rasulullah diutus kepada orang-orang yang mereka doa, ngerti doanya kepada Allah, mereka paham bahasa Arab, bahkan mereka haji ke Baitullah dulu, meskipun membawa berhala-berhala itu, haji loh mereka. Jadi bukan Nabi itu diutus kepada orang-orang paganis, mutlak tidak. Maka sekarang kalau kita mau menjadi Muslim, ya cari tahu bagaimana menjadi Muslim yang hakiki itu. Meyakini tauhid rububiyah saja cukup? Tidak cukup. Belum masuk Islam kalau hanya tauhid rububiyah. Harus uluhiyah. Uluhiyah saja cukup? Belum. Asma wa sifat Allah. Kenapa asma wa sifat? Asma wa sifat itu apa? Sepenuhnya berkaitan dengan doa, iya kan? Sementara dahulu, ini ada satu kisah di dalam hadis Nabi SAW. Ketika beliau masih di Makkah, belum berhijrah ke Madinah, Nabi SAW kan sering beliau berdoa di sisi Ka'bah. Satu kali beliau berdoa menyebut nama Allah, ya Allah, Allahumma, artinya pecahan-pecahan nama Allah. Itu sudah biasa didengar kaum musyrikin. Tapi satu waktu beliau berdoa, ya Rahman, ya Rahim, wahai zat yang maha penyayang, yang maha pengasih. Orang-orang musyrikin ini heran. Kenapa heran? Lo kemarin berdoa kepada Allah, kok sekarang berdoa kepada Rahman? Besok berdoa kepada Rahim, dan ketika disebutkan nama-nama yang lain, mereka mengingkari seperti itu. Kenapa? Seolah-olah Muhammad SAW berdoa kepada banyak ilah, banyak sesembahan. Mafhum? Sama seperti mereka loh. Berarti sah dong kami berdoa kepada Lata, berdoa kepada itu masing-masing berhala yang jumlahnya ratusan di sekitar Ka'bah itu, punya nama masing-masing. Sah kami berdoa kepada mereka. Baik. Muhammad toh juga berdoa bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada Ar-Rahman, kepada Ar-Rahim dan seterusnya. Ini diucapkan oleh kaum musyrikin. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk menjawab mereka orang-orang musyrik ini tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman." Katakan hai Muhammad kepada mereka, ucapkan ketika engkau berdoa kepada Allah, ucapkan saja ud'u Allah. Aku berdoa kepada Allah dengan lafaz Allah. Atau kamu katakan ud'u Ar-Rahman. Aku berdoa kepada Ar-Rahman. Sama saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Nama apapun yang kalian pakai untuk berdoa kepada Allah, falahul asmaul husna. Maka dia Allah punya al asmaul husna, nama-nama yang husna, nama-nama yang indah yang berada di puncak keindahan, puncak ketinggian. Dan nama Allah al asmaul husna itu kan buahnya. Berapa jumlahnya? Hah? 99? Bukan. 99 itu yang warid datang dalam satu hadis. Tapi bukan hanya itu Asmaul Husna. Banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang telah Engkau ajarkan kepadaku, nama yang Engkau simpan di dalam dirimu ya Allah. Semua itu adalah nama-nama Allah. Doalah menyebut nama itu boleh. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang ketiga. Al-istidlal ala tauhidil ilahiyah bi tauhidir rububiyah. Ayat ini terdapat dalil istidlal, mengambil dalil ala tauhidil uluhiyah untuk menetapkan adanya tauhid uluhiyah bi tauhidir rububiyah, dengan keberadaan tauhid rububiyah. Jadi pendalilan adanya tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kalau Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki dan lain-lain, semua hak rububiyah itu hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Berarti hak ilahiyah, penyembahan itu juga untuk Allah, bukan untuk yang lain. Karena tidak ada manusia yang bisa menciptakan alam semesta, tidak ada malaikat yang bisa menciptakan alam semesta, tidak ada syaitan yang bisa menciptakan alam semesta, tidak ada wali yang bisa menciptakan alam semesta. Maka tidak hak ibadah itu kepada mereka semua, tidak boleh. Baik. Yang keempat, yang terakhir insya Allah kita tutup majelis kita. Al-ihtijaju alal musyrikin bima aqarru bihi ala majahaduhu. Di dalam ayat ini terdapat al-ihtijaj, hujjah. Ihtijaj itu kita memakai untuk hujjah. Ini hujjahnya ini. Alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrik. Bima aqarru bihi, dengan apa yang mereka yakini, yang mereka akui. Alama jahaduhu, untuk membuktikan apa yang mereka ingkari. Kita ambil dalil, kita buat hujjah. Kamu meyakini ini kan? Demikian-demikian. Iya. Jadikan itu sebagai hujjah, sebagai dalil untuk menetapkan apa yang mereka ingkari. Baik. Mafhum falasinya di sini. Yang mereka ingkari apa ini? Tauhid uluhiyah, enggak mau menyembah Allah, enggak mau mengucapkan kalimat itu tauhid. Baik. Uluhiyah ini mereka ingkari. Yang mereka yakini apa? Yang aqarru alaih rububiyah. Nah, kita gunakan senjata. Kamu meyakini rububiyah itu mengharuskan kamu meyakini uluhiyah. Tidak bisa dipisahkan rububiyah dengan uluhiyah. Oh, saya beriman tauhid rububiyah tok, tidak uluhiyah, tidak bisa. Jadi kaum musyrikin dahulu dimainkan logikanya dengan seperti itu. Kalau kamu yakin hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang bisa mengangkat madarat, hanya Allah yang bisa menjawab ketika engkau sedang berada dalam kesulitan, benar-benar dalam kesulitan. Kalau itu hanya Allah, maka yang berhak disembah juga hanya Allah. Karena bukan Lata yang menciptakan engkau, bukan Lata yang memberikan rezeki kepada engkau, bukan Lata yang menjawab doa ketika engkau susah, dan seterusnya. Maka semua itu membuktikan harusnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah. Tersisa satu dalil hadis riwayat al-Imam At-Tabrani tentang pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah istighatsah. Jadi dahulu nanti kisahnya ada orang munafik yang selalu mengganggu. Para sahabat sebetulnya minta bantuan kepada Nabi, tapi karena mereka salah menggunakan lafaz ketika minta kepada Nabi, itu diingkari oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada istilahnya yang penting tujuannya baik, tidak ada. Kalau lafadznya salah, ya salah. Kalau pengucapannya salah, ya salah. Jadi tidak ada satu kebenaran di satu sisi kemudian kita mutlakkan berarti semuanya benar, tidak. Ada yang benar, ada yang salah. Benar katakan benar, salah katakan benar. Baik, kita akan pelajari apa adab yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.